شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، تحدثت بالأمس عن أهمية ومكانة المحافظة على الصلاة مع جماعة المسلمين كما أمر الله جل وعلا بذلك، وكما أمر بذلك رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. الصلاة مع الجماعة شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين، وميزة جليلة لدين الإسلام، حيث شرع الله تبارك وتعالى لعباده هذه الصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ولنتأمل أيها الإخوة المستمعون إلى قول ربنا جل وعلا في هذا السياق المبارك رجال، حتى يعرف المتخلف عن أداء هذه الصلاة مع الجماعة مع استطاعته وقدرته البدنية على أدائها تفريطه في هذه الرجولة التي أثنى الله تبارك وتعالى على أهلها في هذا السياق المبارك، حيث قال رجال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita dan suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan seluruh para sahabatnya. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kita kali ini kita akan atau Syekh akan menjelaskan tentang urgensinya solat berjamaah, ya, akan pentingnya solat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya solat jamaah merupakan syiar Islam yang sangat agung dan merupakan keistimewaan agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan hamba-hambanya agar menegakkan salat secara berjamaah fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan syariat atau syiar yang sangat agung ini, salat berjamaah, untuk dilaksanakan di rumah-rumah Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan agar diangkat dan disebutkan dalam rumah tersebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dipuji, kita mentasbih Allah Subhanahu wa taala, memuliakan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala bil ghudwi wal asal, ya, baik di pagi hari maupun di sore hari, yaitu orang-orang yang tidak melalaikan mereka perdagangan yang mereka lakukan dan juga jual beli, tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan salat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan rijal, yaitu orang-orang, ya, yang menegakkan salat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah sifati mereka dengan laki-laki, para laki-laki. Inilah merupakan rujulah, yaitu kejantanan yang sebenarnya, yang mereka tidak terlalaikan dari salat berjamaah hanya karena perdagangan dan karena jual beli. Mereka tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tetap mendirikan salat berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaqad takatharat al-adillatu ala akadiyyati صلاة الجماعة في المساجد، بل لقد تنوعت الدلائل وتكاثرت النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في وجوب الصلاة جماعة على الرجال، فهي واجب عيني على الرجال في السفر والحضر والأمن والخوف، والدلائل على ذلك في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام كثيرة. يقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهذه الآية أيها الإخوة المستمعون صريحة في وجوب الصلاة مع الجماعة، حيث إن الله جل وعلا لم يرخص لعباده في تركها في هذه الحال، حال الخوف وملاقاة الأعداء، فكيف بحال الأمن والراحة والإطمئنان؟ Para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama telah sepakat akan ditekankannya salat berjamaah di masjid. Bahkan telah banyak dalil, bahkan sangat banyak dalil dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan wajibnya salat secara berjamaah atas kaum lelaki. Oleh karenanya, salat berjamaah yaitu melaksanakan salat fardu secara berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah wajib aini, yaitu fardu ain. Wajib bagi setiap lelaki untuk melaksanakan salat berjamaah, baik tatkala sedang bersafar maupun tatkala sedang tidak bersafar, baik dalam keadaan tenang maupun dalam keadaan rasa takut. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini dari Al-Quran dan maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak dan sangat beragam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka waliyakhudhu aslihatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Rasulullah SAW tatkala melaksanakan surat khauf tatkala dalam peperangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika engkau wahai Muhammad berada di antara mereka lantas engkau menegakkan salat, ya, maka hendaknya sebagian kelompok dari mereka salat bersama engkau, yaitu salat berjamaah bersama engkau. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaknya mereka mengambil senjata-senjata mereka. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, jika sebagian mereka sudah melaksanakan salat berjamaah kemudian sujud, maka hendaknya datanglah kelompok yang lain untuk solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, hendaknya mereka berhati-hati dan mengambil senjata-senjata mereka. Ini ayat sangat jelas menjelaskan akan wajibnya solat berjamaah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberi rukhsah kepada kaum muslimin untuk meninggalkan solat berjamaah dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi khauf, dalam keadaan rasa takut, dalam kondisi di mana kaum muslimin bertemu dengan musuh-musuh mereka. Kalau dalam kondisi seperti ini, Rasulullah SAW tetap diperintahkan Allah untuk melaksanakan salat berjamaah, ya, bersama kaum muslimin dalam keadaan rasa takut, dalam keadaan peperangan. Bagaimana lagi jika kaum muslimin dalam keadaan tenang? Ya, tentunya lebih wajib lagi. ويقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فبعد أن أمر جل وعلا بإقامتها أن تؤدى مع الراكعين أي في بيوت الله، لأن الواجب على المصلي من الرجال مع المصلين لا أن يتخلف في بيته ويصليها وحده، فالواجب عليه أن يصليها مع المصلين في جماعة المسلمين. Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yang lain berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u maqamih. Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian mendirikan salat dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar-raki'in, hendaknya kalian rukuk bersama orang-orang yang sedang rukuk. Maka dalam ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk menegakkan salat, kemudian juga menunaikan zakat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar menegakkan salat bersama orang-orang yang rukuk. Itu di mana? Itu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, warka'u ma'ar-raki'in, hendaknya kalian rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Yaitu di mana? Di masjid. Artinya apa? Wajib bagi orang yang sholat, yaitu dari kalangan kaum lelaki, agar mereka menegakkan sholatnya dalam kondisi seperti ini, yaitu bersama kaum muslimin yang sedang rukuk di masjid. Dan seorang lelaki tidak mengerjakan sholat sendirian di rumahnya. Karena kalau dia sholat sendirian di rumahnya, berarti dia tidak mengamalkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan warka'u ma'ar-raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang sedang rukuk. Oleh karenanya wajib bagi kaum lelaki untuk melaksanakan sholat secara berjamaah bersama jamaah kaum muslimin di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa sabata fi sahihain min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهذا أيها الإخوة المستمعون حديث واضح الدلالة على وجوب الصلاة في الجماعة، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر عن ثقل صلاة الجماعة على المنافقين، وأن الصلوات كلها ثقيلة عليهم وبخاصة صلاتي العشاء والفجر. وأخبر عليه الصلاة والسلام بهمه أن يأخذ معه رجال معهم حزم من حطب ليحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم. فهذا واضح في الدلالة على وجوبها ووجوب أدائها في جماعة المسلمين. ربنا نرد رجاء لمنكن على الله سبحانه وتعالى dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajar. Sungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik yaitu salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwan. Kalau seandainya mereka orang-orang munafik tersebut mengetahui apa yang Allah janjikan dalam salat isya dan salat fajar dalam salat subuh, la atauhum walau habwan, maka mereka akan mendatangi salat isya, akan menghadiri salat isya dan salat subuh meskipun harus merangkak. Meskipun harus merangkak dari rumah mereka menuju masjid. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa laqad hamamtu an amura bis-salati fatuqam, thumma amura rajulan fayusalli bin-nas. Sungguh aku telah berkeinginan agar menyuruh agar salat ditegakkan dan diimami oleh seorang, ya, seorang mengimami salat menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kaum muslimin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, summa antaliku ma'i bi rijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqu alaihim buyutahum bin-nar. Kemudian aku pergi bersama beberapa lelaki yang mereka membawa kayu bakar. Aku pergi bersama mereka untuk mendatangi orang-orang yang tidak hadir sholat berjamaah. Lantas aku akan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Ya. Hadis ini, para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang sangat jelas dan sangat tegas menunjukkan akan kewajiban sholat berjamaah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya orang-orang munafiklah yang mereka merasa berat untuk melaksanakan salat berjamaah. Ya. Itu merupakan sifat orang munafik. berat bagi mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Meskipun orang munafik berat untuk melaksanakan seluruh sholat, namun terkhususkan sholat isya dan sholat subuh itu sangat berat bagi mereka untuk melaksanakannya secara berjamaah. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya beliau berkeinginan untuk membawa beberapa orang sambil memikul kayu bakar untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah, membakar rumah-rumah mereka. Maka ini sangat jelas, penunjukan yang sangat jelas akan wajibnya sholat berjamaah, yaitu sholat ditegakkan di masjid bersama jamaah kaum muslimin. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له صلى الله عليه وسلم فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب وجاء في رواية للحديث في سنن أبي داود بإسناد ثابت أن الرجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم إني رجل ضرير البصر شاسع الدار وليس معي رجل يلائمني إلى المسجد وجاء أيضا في سنن أبي داود أن الرجل ابن أم مكتوم رضي الله عنه فذكر بعده بعد داره وفقده للبصر أنه ليس معه قائد يلائمه ويقوده إلى المسجد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا أجب لك رخصة قال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لرجل ضرير وداره بعيدة عن المسجد وليس له قائد فكيف أيها الأخوة المستمعون بمن داره قريبا من المسجد وهو في صحة وعافية وإبصار ويسمع النداء ولا يجيب. Dalam sebuah hadis yang sahih pula dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atan nabiyya rajulun a'ma, ada seorang laki-laki yang buta datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innahu laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid." Wahai Rasulullah, sungguhnya tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Kenapa? Dia dalam keadaan buta, butuh orang yang menuntunnya untuk pergi ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhis lahu wa yusalli fi baitihi. Maka orang yang buta ini sengaja datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta rukhsah, meminta keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia diizinkan untuk salat di rumahnya. Ya, dia pun minta rukhsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farakhasalahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberi keringanan, memberi izin kepada dia untuk salat di rumahnya. Falamma walla da'ahu faqala hal tasma'un nida bis salat faqala na'am qala fa ajib. Tatkala orang buta ini berpaling hendak pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil dia kembali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang yang buta ini, hal tasma'un nida bis salat, apakah engkau mendengar suara azan dikumandangkan untuk memanggil orang salat? Kata orang buta ini, na'am, iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ajib, kalau begitu penuhilah panggilan azan tersebut. Artinya wajib bagi engkau untuk salat di masjid. Dalam riwayat yang lain sebagaimana tersebutkan dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang baik pula, bahwasanya orang tersebut dikatakan inni rajulun darirul basari syasi'ud dar. Ya, kata dia, aku adalah seorang yang buta dan rumahku jauh. Disebutkan bahwasanya orang ini adalah Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kondisinya untuk bisa menghadiri salat berjamaah karena dia dalam keadaan buta dan rumahnya jauh. Kemudian perkara yang ketiga, tidak ada seorang yang menuntun dia dari rumahnya menuju masjid. maka dia pun minta rukhsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ajidu laka rukhsatan. Aku tidak bisa memberikan engkau keringanan. Bayangkan para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini, la ajidu laka rukhsatan. Aku tidak bisa memberi keringanan kepada engkau. Kepada siapa Nabi sampaikan? Kepada seorang yang dalam keadaan buta, ya, dan rumahnya jauh dari masjid. Kemudian tidak ada seorang pun yang menuntun dia menuju ke masjid. Ya, ini Rasulullah SAW tidak berikan keringanan kepada orang seperti ini. Terkumpul kepada dia, pada diri orang ini, tiga alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Pertama, dia buta. Yang kedua, rumahnya jauh. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang menuntun dia ke masjid. Namun Rasulullah SAW tidak memberi keringanan kepada orang ini. Dan bahkan berkata, La ajidulaka rukhsatan. Aku tidak menemukan keringanan bagi engkau. Bagaimana pula ikhwani fillah wa azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul Islam, bagaimana dengan kaum muslimin, ya, para laki yang rumahnya ternyata dekat dengan masjid. Rumahnya dekat dengan masjid, kemudian dalam keadaan sehat wal afiah, bisa melihat dan bisa mendengar azan, kemudian tidak menjawab azan tersebut. Bagaimana mereka? Kalau orang yang buta saja, yang tidak ada yang menuntunnya dan rumahnya jauh, tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di rumah, bagaimana dengan seorang yang sehat wal afiat bisa melihat rumahnya dekat dengan masjid? وقد جاء في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. هو حديث صحيح ثابت، وهو واضح في الدلالة على وجوب الصلاة مع الجماعة. Dan juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah dalam sunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahwasanya annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man sami'a an-nida' falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengar nida, mendengar azan, mendengar panggilan azan untuk menghadiri salat secara berjamaah, falam ya'tihi, kemudian dia tidak memenuhi panggilan tersebut, tidak datang salat berjamaah, fala salata lahu illa min udhrin, maka tidak ada salat bagi orang yang seperti ini kecuali kalau ada uzurnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, yang sangat jelas dan tegas menunjukkan akan wajibnya salat secara berjamaah. وقد جاء في المسند وسنن ابي داود من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فقال: شاهد فلان، أي هل حضر فلان الصلاة؟ قالوا لا. قال: شاهد فلان؟ قالوا لا. قالوا: شاهد فلان؟ قالوا لا. كان يتفقد الناس عليه الصلاة والسلام. فقال: إن هاتين الصلاتين، يعني صلاة الفجر والعشاء، من أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. Dalam sebuah hadis pula yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Mustadnya dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat, kemudian Rasulullah sallam bertanya kepada jamaah yang hadir tatkala itu. Kemudian Rasulullah sallam berkata, yaitu tatkala itu salat subuh, maka Rasulullah sallam berkata, "Syahidun fulan, apakah si fulan hadir?" Ya. Rasulullah bertanya, mana si fulan, apakah hadir ikut berjamaah? Qalula, maka para jamaah yang hadir tatkala itu setelah solat subuh mengatakan, tidak hadir Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya lagi, syahidun fulan, apakah si fulan juga hadir? Rasulullah bertanya tentang orang yang lain, apakah si fulan juga hadir solat berjamaah, solat subuh bersama kita? Qalula, kata mereka, tidak hadir Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, syahidun fulan, apakah si fulan yang lain juga hadir solat berjamaah bersama kita, solat subuh? Kata para sahabat yang hadir tatkala itu, la, ya, dia tidak hadir pula. Jadi Rasulullah SAW setelah salat subuh, beliau mencari-cari, melihat sahabat, melihat para hadirin, para jamaah. Kalau ada yang tidak hadir, maka Rasulullah SAW bertanya, mana si fulan? Mana si fulan? Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, inna hataini salatain, sungguhnya dua salat ini, yaitu salat subuh dan salat isya, min afqali salawati alal munafiqin, merupakan salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Walau ya'lamuna ma fihima la'ata'uhuma walau habwan, kalau seandainya orang-orang munafik mengetahui apa yang Allah janjikan pada salat subuh dan salat isya, maka mereka akan mendatangi salat subuh dan salat isya meskipun harus merangkak. ومن عناية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة جماعة عملا بكتاب الله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجل منهم يؤتى به يهادى بين الرجلين لعدم استطاعته من مرض ونحوه حتى يقام في الصف. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. Para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, para sahabat sangat memperhatikan tentang salat jamaah karena mereka mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara hal yang menunjukkan bagaimana perhatian mereka yang sangat besar terhadap salat berjamaah, kalau ada di antara mereka yang sakit atau berhalangan tidak bisa hadir untuk salat berjamaah ya karena tidak mampu berjalan ke masjid sendiri, maka para sahabat memikul orang ini dan dibawa ke dalam masjid, kemudian diletakkan, dimasukkan ke dalam saf, disejajarkan dalam saf untuk melaksanakan salat berjamaah. Bayangkan bagaimana perhatian mereka terhadap salat berjamaah, sampai kalau ada seorang di antara mereka yang sakit dibopong oleh mereka dan dibawa ke dalam masjid untuk salat berjamaah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh sahabat yang sangat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan dalam sahih Al-Imam Muslim. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu: "Man sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman, falyuhafidz 'ala ha'ula'is salawat haitsu yunada bihinna." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak dalam keadaan muslim, maka hendaknya dia menjaga salat lima waktu sebagaimana diserukan salat lima waktu tersebut, yaitu ditegakkan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada nabi kalian sallallahu alaihi wasallam sunanal huda, itu sunah-sunah yang memberikan petunjuk. Dan sungguhnya salat lima waktu dikerjakan di masjid itu termasuk dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Kata Abdullah bin Mas'ud setelah itu, kalau seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang ini yang salat di rumahnya ya, maka kalian akan meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum, dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kalian akan tersesat. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhura thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajid illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhthuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajah wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Tidak seorang pun yang dia bersuci, kemudian dia baguskan taharahnya, kemudian dia berjalan menuju masjid dari di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bagi dia setiap langkah yang dia langkahkan, Allah akan catat kebaikan bagi dia, dan Allah akan mengangkat derajatnya, dan Allah akan menggugurkan menjatuhkan kejelekannya, dosa-dosanya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, perhatikan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Kata dia, aku telah memperhatikan kami, tidak seorang pun dari kami yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik yang sudah diketahui kemunafikannya. Walaqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulain hatta yuqama fis saf. Sungguh ada seorang didatangkan, ya, dipanggil oleh dua orang kemudian diletakkan di saf untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini menunjukkan bagaimana perhatian para sahabat tentang sholat berjamaah. Wajaa fi siyari alamin nubala an Sa'id bin Musayyib min ulama at-tabi'in قال ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. وفيه أيضا أن الربيع بن خزيم كان يقاد إلى الصلاة وبه الفالج. الفالج هو ما نسميه الشلل النصفي. فقيل له قد رخص لك. قال إني أسمع حي على الصلاة، فإن استطعتم أن تأتوها ولو حبوا ففعلوا. Demikian juga selain para sahabat, para salafus saleh dahulu juga memiliki perhatian besar terhadap salat berjamaah. Disebutkan dalam kitab Siyar A'lam Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dari seorang ulama tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Sa'id bin Musayyib pernah berkata, "Ma fatatni salatu fi jama'atin mundu 40 sana." Saya tidak pernah ketinggalan salat berjamaah semenjak 40 tahun. Selama 40 tahun Sa'id bin Musayyib tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Demikian juga dari Rabi bin Khuzaim rahimahullah, ya, bahwasanya dia dituntun menuju salat berjamaah padahal dia ditimpa dengan penyakit stroke. Kalau kita zaman sekarang al-faris itu semacam stroke, yaitu lumpuh separuh, ya. Kemudian dikatakan kepada dia, kepada Rabi bin Khuzaim yang telah terkena penyakit stroke, ya, Katuruhi salaka, sungguhnya engkau telah diberi keringanan. Orang seperti engkau yang sakit seperti ini tidak wajib untuk pergi sholat berjamaah, cukup sholat di rumah. Apa kata Rabi bin Khuzaim rahimahullah? Ini asma'u hayya ala sholat. Saya mendengar, marilah menuju sholat, marilah tegakkan sholat. Bagaimana saya tidak penuhi panggilan tersebut? Saya mendengar, telinga saya mendengar. Meskipun saya stroke, saya mendengar perkataan tersebut, panggilan, hayya ala sholat, marilah tegakkan sholat. Fa in istata'tum an ta'tuha walau habwan. Kemudian kata Rabi bin Khuzaim, hendaknya kalian semaksimal mungkin datang menuju salat berjamaah meskipun harus merangkak dari rumah kalian. Wa qala Abdurrahman Rusta, sa'altu Ibn Mahdi, an ar-rajul yabni bi ahli ay yatazawwaj wa yadkhul ala zawjati, ay yatruk al-jama'a ayyaman? Qala la, wala salat wahidah. Demikian juga Abdurrahman berkata, Abdurrahman Rustah berkata, Sa'atu Ibn Mahdi, aku bertanya kepada Abdurrahman bin Mahdi tentang seorang laki-laki yang baru menikah, ya, baru menikah dengan seorang wanita, ya, kemudian memasukkan istrinya di rumahnya, tinggal bersama istrinya malam pengantin. Ayat rukul jamaah ayaman, apakah boleh bagi orang seperti ini yang baru nikah, baru pengantin baru, ya, bolehkah bagi dia untuk meninggalkan sholat berjamaah beberapa hari, ya, dalam rangka untuk bersenang-senang dengan istrinya? Apa kata Abdurrahman bin Mahdi? Qala, tidak boleh bagi dia meninggalkan salat berjamaah. Wal asalatan wahidah. Asalat pun tidak boleh dia meninggalkan salat berjamaah. Qala Adz-Dzahabi rahimahullah ba'da an awrada ba'd hadhihi al-athar, hakadha kana as-salaf fi al-hirs 'ala al-khair. Wa 'ala kulli hal, man yutali' kutub at-tawarikh yajid anna الاهتمام بصلاة الجماعة عظيم والعناية بها كبيرة قرنا بعد قرن، مؤكدين على أهمية هذه الشعيرة العظيمة وأهمية المحافظة عليها في بيوت الله كما أمر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك خف ميزان الصلاة عند بعض الناس في المساجد وتهاون بها تهاون عظيما. والواجب على كل مسلم أن يتقي الله في هذه الصلاة وأن يحافظ عليها في بيوت الله كما أمره الله جل وعلا بذلك، وكما أمر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعاهد أبناءه بالمحافظة عليها تحقيقا لتقوى الله عز وجل وطلبا لرضاه سبحانه. ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه، ونتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من المقيمين الصلاة في المساجد ومن ذرياتنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, menyebutkan tentang asar-asar tersebut dari para salaf, bagaimana perhatian mereka terhadap salat berjamaah, apa kata beliau? Hakadza kana salafu fil harsi 'alal khair. Demikianlah para salaf dahulu, bagaimana semangat mereka dalam melaksanakan amalan-amalan kebajikan. Dan barang siapa yang membaca buku-buku yang menyebutkan tentang bagaimana sejarah para salaf, ya, maka dia akan mendapati bagaimana perhatian mereka terhadap sholat berjamaah. Generasi berganti generasi, kurun berganti kurun, seluruhnya menunjukkan bagaimana para salaf dahulu, para ulama terdahulu sangat memberikan perhatian besar terhadap sholat berjamaah, ya. Mereka, ya, melaksanakan sholat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melaksanakan salat fardu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, yang sangat menyedihkan kita dapati, ya, bahwasanya pentingnya salat berjamaah ini menjadi ringan di sisi orang-orang, sebagian orang-orang zaman sekarang ini, ya, mereka meremehkan salat berjamaah, tidak dikerjakan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hal yang sangat menyedihkan kalau kita bandingkan dengan bagaimana para salaf dan bagaimana para ulama yang begitu perhatian terhadap salat berjamaah. Oleh karenanya, para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha untuk melaksanakan salat lima waktu sebagaimana diperintahkan Allah dan diperintahkan Rasulullah, yaitu dikerjakan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dikerjakan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma kita saja yang perhatian, kita juga lihat bagaimana anak-anak kita, perhatikan anak-anak kita, lihat bagaimana mereka, usahakan anak-anak kita juga salat di masjid, biasakan mereka sejak kecil untuk melaksanakan salat berjamaah, ya, dalam rangka agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang bisa disampaikan oleh Syekh pada kesempatan kali ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawassul dengan nama-nama Allah yang indah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang menegakkan salat lima waktu secara berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, selanjutnya kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Naam, jazakumullahu khairan ya Syekh ala hadhihi al-muhadharah an-nafi'ah. Dan selanjutnya khotbah Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan hari ini. Kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Dan kami angkat untuk yang pertama dari penelpon yang berikut. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Pak Dani Bekasi. Silakan Pak Dani. Assalamualaikum ya Syekh. Semoga Allah memberikan keberkahan pada antum dan kami semua yang ada di sini, Syekh. Amin. Ya Syekh, saya ingin bertanya. Kami tinggal di sebuah pemukiman yang ada masjid jami'nya dan ada imam rawatibnya. Namun kadang-kadang kami terlambat dalam menghadiri sholat jemaah. Apakah kami sholat sendiri-sendiri ataukah kami berjemaah dengan yang terlambat, ya Syekh? Ya. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walahu imam rawatib wa lakin ahyanan bi udrin takhalna salat jamaah masjid, hal nusalli ma'a jama'ah al-muta'akhirin wala nusalli munfaridin. Al-wajib kama qaddamt an yahris al-muslim ala ada'i hadhihi as-salat جماعة حيث ينادى بها في بيوت الله. فإذا حصل الإنسان ظرف عارض تأخر بسببه عن الوصول إلى المسجد إلى أن خرجت الصلاة، فوجد جماعة أخرى قائمة يصلي مع الجماعة ويكسب أجر الجماعة، لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أتى رجل وقد انتهت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا؟ ف فالشاهد إذا وصل إلى المسجد ووجد جماعة يصلون جماعة ثانية يصلي معهم، لكن ما ينبغي أن تكون المساجد لا يهتم بالجماعة الأولى الأصلية الأمة التي تقام في المسجد ويصبح الناس يتهاونون بها، هذا أمر لا يجوز ولا يليق. Saya menjelaskan bahwasanya yang wajib setiap muslim untuk bersemangat agar bisa melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah sebagaimana dikumandangkan azan, yaitu sholat jamaah, jamaah yang pertama. Itu merupakan hukum asal. Hendaknya kita semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah jamaah pertama. Namun jika ada suatu sebab, ya, ada uzur, ya, ada sebab yang tiba-tiba datang sehingga seorang mungkin tidak bisa hadir melaksanakan sholat secara berjamaah, kemudian dia pun pergi ke masjid, dia mendapati ada jamaah kedua, orang-orang sedang sholat berjamaah pula, maka apa yang harus dia lakukan? Kata Syekh, dia ikut saja sholat berjamaah bersama mereka, ya, karena dia ada uzurnya. Ya, dia melaksanakan sholat berjamaah kedua bersama orang-orang yang terlambat, dan insya Allah dia juga akan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Karena dalilnya di zaman Nabi SAW ada seorang yang datang terlambat sholat berjamaah, tentunya karena uzur pula. Maka kata Nabi SAW, man yatasaddaq ala hadha, siapa yang bersedekah kepada si fulan ini? Itu Nabi SAW meminta salah seorang untuk sholat berjamaah sama orang yang terlambat ini. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya orang yang terlambat pun, ya, kalau karena ada uzur, karena ada sebab yang syar'i, maka dia akan mendapatkan juga pahala berjamaah. Dan Syekh mengingatkan bahwasanya hendaknya kaum muslimin, ya, memperhatikan jamaah yang pertama. Jangan sampai mereka meremehkan masalah jamaah yang pertama. Kalau mereka meremehkan jamaah yang pertama, sengaja meninggalkan jamaah pertama, ini merupakan perkara yang tidak boleh. Perkara yang tidak boleh. Ya, hanyalah diperbolehkan bagi mereka untuk jamaah yang kedua kalau ada uzur yang benar-benar uzur. Ya. Nah, jazakumullahu khairan ya Syekh. Kemudian berikutnya kami angkat pertanyaan dari pendengar kita di Kampung Makassar di Jakarta Timur yang bertanya, Syekh barakallahu fikum, bagaimanakah hukumnya jika berjamaah dengan imam-imam yang ada di masjid-masjid sekitar kami yang diketahui mereka banyak melakukan amalan-amalan bid'ah dan tidak ada satupun di masjid kami, di daerah kami yang menegakkan sunnah. Apakah boleh bagi kami untuk sholat sendiri atau di rumah, ataukah kita masih tetap wajib untuk mendatangi masjid-masjid bersama imam-imam mereka? Jazakumullahu khairah. Ini fihi masajid, lakin ala a'imati masajid mutalabisun bil bid'ah. Walaysa hunak masjid yani yusalli fihi imamun ala sunnah. هل أصلي مع هؤلاء الأئمة ولا أصلي في البيت؟ الواجب أن تشيع النصيحة في المجتمع ومحبة الخير والتعاون على البر والتقوى، وإذا كان أحد أئمة المساجد ابتلي ببدعة أو بمخالفة بسبب خطئه، ليس الحل أن يهجر المسجد وأن يترك. فالمسجد بيت من بيوت الله، أقيم لأداء الجماعة والمحافظة عليها، فالواجب في مثل هذه الحال أن يصلي معه وأن يناصحه بالرفق والحسنى والكلمة الطيبة، ولو أن يزوره في بيته هو بعض النصحاء الأفاضل بالرفق والكلمة الطيبة ليشيع الخير وينتشر في المجتمع وبين الناس. Saya menjelaskan bahwasanya yang wajib yaitu kita menyebarkan kebaikan di masyarakat, ya. Kita menunjukkan bahwasanya sikap cinta kepada kebaikan dan bekerja sama dengan masyarakat dalam melaksanakan ketakwaan dan kebajikan. Kemudian saya menjelaskan bahwasanya jika ada salah seorang imam yang melakukan bid'ah, ya, maka itu bukan alasan untuk ditinggalkan masjid-masjid, ya. Masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala harus dimakmurkan. Meskipun imamnya melakukan bid'ah, maka bukan merupakan alasan untuk meninggalkan masjid-masjid tersebut. Ya, yang wajib yaitu kita tetap sholat bersama imam tersebut, sholat di belakang imam tersebut, dan kita berusaha untuk menasihati imam tersebut dengan cara yang selembut-lembutnya, dengan perkataan yang baik. Bahkan Syekh bilang kalau perlu kita kunjungi rumah imam tadi dengan beberapa orang yang pandai menasihati, ya orang-orang ya, kita ajak beberapa orang yang memang lembut dalam menasihati, kita ajak mereka untuk mengunjungi imam ini agar bisa menasihati imam tersebut. Jadi intinya kita berusaha untuk menebarkan kebaikan di masyarakat. Naam, jazakumullahu khairan. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali, ada Abu Nadia di Bekasi. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Begini, di kampung anak kan ada masjid, tapi di situ ada makam, di samping kanan itu ada makamnya. Tapi kalau sholat-sholat fardu di dekat anak itu ada ini, ada musola. Tapi kalau hari Jumat itu anak bingung. Sekarang semenjak anak tahu atau kita nggak boleh di kalau nggak boleh sholat di masjid yang ada makamnya, jadi anak sekarang nggak pernah sholat di situ. Tapi anggapan orang-orang kampung katanya anak udah alirannya sesat lah atau udah lain agama gitu. Nah. Oke. Terima kasih. Ah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jami, lo musalla. Masalah sholat jamaah masjid jami ada fihi makbara jamb al yamin al masjid. جنب المسجد فأنا أتحرك أن أصلي الجمعة في هذا المسجد لوجود المقبرة فأنا دائما أصلي في المصلى وبدأ الناس يلتفون أنظرهم إلي ويقولون أنت على مذهب جديد أنت على دين غير ديننا لأنه ترك الجمعة معهم لأجل وجود المقبرة وما الحل هل يجوز أن أصلي في هذا المسجد المقبرة على اليمين إذا كانت المقبرة على يمين المسجد خارج سور المسجد فلا حرج في أن تصلي فيه. أما إذا كانت المقبرة داخل المسجد وفي سوره ولو كانت على يمينه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الحديث صريح الدلالة على المنع من ذلك وعدم صحة ذلك وعدم جوازه. Saya menjelaskan kalau memang kuburan yang ada di samping masjid tersebut itu di luar pagar masjid, maka tidak mengapa sholat di situ. Ya. Akan tetapi menjadi masalah kalau kuburan tersebut berada di dalam masjid, di dalam area dalam apa pagar masjid, meskipun di sebelah kanan. Ya. Kata saya tidak boleh sholat di situ. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ya telah sebelum meninggal dunia Rasulullah SAW pernah bersabda la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, ya. Oleh karenanya ini menunjukkan tidak bolehnya kita menjadikan kuburan sebagai tempat salat dan menunjukkan tidak benarnya salat di tempat seperti itu. Jazakumullahu khairan. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari Pak Abdul Aziz di Priuk yang bertanya, Syekh, Islam adalah agama yang mudah dan yang mempermudah hambanya di dalam ibadah kepada Rabb Azza wa Jal. Akan tetapi apakah hikmah yang terkandung di dalamnya sehingga ada tadi disampaikan bahwa sahabat yang buta saja tidak diberikan kemudahan untuk tidak berjamaah di dalam masjid. Bagaimanakah ibrah dari hal ini? Jazakumullahu khairan. Lahu hikam lahu yani yakul kaifa hadha rajul darir la yurakhas lahu wa yajib alayhi an yusalli al-jamaah. Ma al-hikmah wara hadha? Jabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. ينبغي أن يعلم أنه ليس هناك من الناس أرأف من النبي عليه الصلاة والسلام ولا أرحم، وقد قال الله سبحانه وتعالى في الثناء عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هكذا وصفه الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك لم يرخص للأعمى شاسع الدار في ترك الصلاة مع الجماعة، وهذا نستفيد من المكانة العظيمة التي لصلاة الجماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى، وأداء الرجال لها ومحافظتهم عليها. ولعل من الحكم العظيمة التي تستفاد من هذا السياق أن هذا الرجل الأعمى سأل حتى يكون موعظة وعبرة للعالمين فيما بعد، فمن فكر أن يتهاون في الصلاة لأعراض تافهة ويسيرة جدا ينتبه ويقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص الأعمى فكيف بي أنا. وهذا من الحكم العظيمة التي سخرها الله سبحانه وتعالى وقيضها. والأعمى إذا اهتم بالصلاة فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يقيض الله له الطريقة المثلى أو من يعينه على أداء الصلاة مع الجماعة. وأذكر من المواقف التي مرت بي وأعجبتني كثيرا أن رجلا في بادية، وبادية يعني فيها سكان قليل جدا، ربما 4 بيوت أو 5 بيوت أو في هذا الحدود، وليس هناك أيضا سيارات تمر. فوجدنا أن رجلا ربط حبلا من باب المسجد إلى بيته فسألنا عن ذلك، قال هذا رجل كثيف لا يترك الصلاة مع الجماعة كل يوم وليس عنده قائد في الصلاة الخمس، يخرج من بيته ويمسك بالحبل إلى أن يصل باب المسجد محافظة منه على الصلاة. لكن هذه الطريقة يمكن تتهيأ له في مثل مكانه ليس هناك إلا 5 بيوت، لكن في الأماكن العامرة يقيض الله سبحانه وتعالى للأعمى إذا صدق مع الله وحرص على هذه الصلاة من يعينه ويساعده ويقوده إلى المسجد. Syekh menjelaskan ya bahwasanya hendaknya kita kaum muslimin mengetahui bahwasanya tidak ada seorang pun yang lebih lembut dan lebih sayang kepada kaum muslimin yang lebih lembut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut dan orang yang paling sayang kepada umatnya. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, itu dari jenis kalian ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum, ya rasul tersebut yaitu Muhammad merasa berat apa yang dirasakan oleh kalian, apa yang suatu hal yang berat dirasakan oleh kalian juga dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat semangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian, ingin agar kalian memperoleh kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Bil mu'minin raufur rahim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kaum mukminin ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang kepada kaum mukminin. Akan tetapi, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umatnya, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberi keringanan kepada orang yang buta tadi, orang buta tersebut ya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Ya, ini kita mengambil faedah dari kisah yang terjadi antara Nabi dengan orang buta tersebut, menunjukkan akan sangat tingginya kedudukan salat berjamaah dalam syariat Islam. Ditegakkan salat berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjid Allah merupakan perkara yang sangat urgen dan memiliki posisi yang sangat tinggi dalam syariat Islam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan izin kepada orang yang buta. Ya. Ini menunjukkan akan pentingnya salat berjamaah dan urgennya salat berjamaah. Kemudian saya menjelaskan, bisa jadi ya di antara hikmah yang sangat penting dari kisah ini ya, bahwasanya apa yang terjadi di mana seorang buta bertanya kepada Nabi minta izin bahwasanya dia buta, tempat tinggalnya jauh dan tidak ada orang yang menuntun dia, kemudian Rasulullah tidak mengizinkan dia. Ini merupakan ibrah pelajaran bagi seluruh umat setelah itu, seluruh manusia setelah itu, kaum muslimin setelah itu. Sehingga kalau ada orang yang kemudian berpikir untuk meninggalkan salat berjamaah ya gara-gara ada uzur, ya terkadang seorang gara-gara uzur yang ringan asa ingin meninggalkan salat berjamaah. Ingat kisah yang terjadi antara orang buta ini dengan Nabi. Ingat, apakah saya berhak untuk pantas meninggalkan salat berjamaah gara-gara uzur yang sepele? Sementara orang buta tersebut minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan uzur yang sangat benar-benar merupakan uzur yang sangat berat, namun Rasulullah SAW tidak mengizinkan. Oleh karenanya setiap orang yang hendak meninggalkan salat berjamaah, renungkan kisah yang telah terjadi antara orang buta ini dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya mungkin kata Syekh di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan orang buta ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pertanyaan tersebut. Kemudian hadis ini pun diriwayatkan sampai kepada kita sebagai pelajaran bagi kita. Kemudian saya menjelaskan bahwasanya kalau seorang yang buta yang tidak bisa melihat benar-benar niatnya tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan benar-benar niatnya tulus dalam menegakkan salat berjamaah, maka yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan bagi dia, akan berikan kemudahan bagi dia untuk bisa salat berjamaah meskipun dia buta. Ada suatu peristiwa yang pernah dilihat oleh Syekh yang sangat memberi kesan di hati Syekh, yaitu bahwasanya suatu saat Syekh pergi ke Badiyah. Badiyah itu suatu kampung ya, kampung yang badui yang jauh, yang terkadang satu kampung itu cuma hanya terdapat 4 rumah atau 5 rumah atau 3 rumah, yang di situ ada masjid. Kemudian tidak ada mobil di sana ya, kampung itu jauh dan di badui tidak ada mobil di sana. Kemudian tiba-tiba Syekh melihat ada seorang yang mengikatkan tali dari rumahnya sampai di masjid. Tali itu diikat dari rumahnya sampai di masjid. Maka Syekh bertanya, ini tali apa, buat apa? Kok diikat dari rumah sampai masjid? Akhirnya Syekh dikabarkan bahwasanya ini tali diikatkan buat seorang yang buta. Sehingga dia tatkala masjid, dia megang tali tersebut. Dia ingin ke masjid, dia keluar dari rumahnya, dia pegang tali tersebut sampai mengantarkannya ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Subhanallah, lihat orang buta ini. Tatkala dia memang niatnya tulus untuk bisa salat berjamaah, ada saja jalan yang Allah berikan agar memudahkan dia untuk salat berjamaah. Di antaranya dengan mengikatkan tali dari rumah menuju masjid. Tentunya cara ini cocok untuk kondisi seperti yang dialami orang ini, itu di Badiyah, di kampung. Adapun kalau kondisi kita mungkin agak sulit ya, zaman modern seperti ini ya. Intinya saya mengingatkan bahwasanya seorang buta kalau dia benar-benar niatnya tulus ingin melaksanakan salat berjamaah, maka niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi dia. Taib, jazakumullahu khairan ya Syekh. Kemudian berikutnya kami angkat pertanyaan dari pendengar kita, Abu Syifa di Cibitung. Syekh, saya adalah seorang supir truk tronton yang seringkali ketika datang sholat dalam perjalanan dan ketika mendengar azan, saya pun kesulitan untuk mencari masjid yang mempunyai lahan parkir yang luas. Dan kalaupun saya bisa berhenti di pinggir jalan, maka akan timbul mudharat dengan macetnya jalan. Bagaimanakah menyikapi permasalahan ini? Saya ingin melaksanakan sholat berjamaah, tetapi akan menimbulkan mudharat bagi para pengguna jalan yang lainnya dengan diparkirkannya mobil truk saya ini. Mohon nasihat Syekh atas pekerjaan saya ini. Jazakumullahu khairan. Sawak syahin kabir. Ana haris ala salat ada sholat jamaatan. لكن هذه يعني ما يناسب لذلك حيث أن سيارتي كبيرة جدا ولا يوجد مساجد له يعني مساحة كبيرة حتى نوقف سيارة في هذا المسجد وإذا وقفت السيارة في على الشارع طبعا يسبب عطلان في العطل في الشارع هل يوجد نصيحة لي شيء ماذا أفعل؟ أولا أسأل الله عز وجل أن يثيبك على هذا الحرص على الصلاة والرغبة في المحافظة عليها كما أمرك الله سبحانه وتعالى بذلك. وثانيا يجب أن تعلم أن أداء الصلاة في أوقاتها أمر واجب لا عذر فيه، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إلا المسافر يعذر أو يرخص له أن يجمع العصر مع الظهر أو الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء أو العشاء مع المغرب. والواجب أن تصلى جماعة إن تهيأ ذلك في مسجد أو كنت في رفقة وفي الطريق ووقفتم وصليتم جماعة. وأما إذا كنت في الطريق وحدك وحضر وقت الصلاة تؤدي الصلاة ولو وحدك. ودائما الطرق العامة توجد فيها مواقف وأماكن، فاتق الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Pertama kata Syekh bahwasanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan ganjaran kepada si penanya ini, bapak yang bertanya, karena semangatnya untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Kemudian Syekh mengingatkan bahwasanya salat itu ditegakkan pada waktunya, ya, tidak boleh di luar waktunya. Karena salat itu setiap salat ada waktunya, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta," bahwasanya salat itu wajib bagi kaum mukminin sesuai dengan waktunya masing-masing. Kecuali orang yang sedang bersafar, orang musafir, boleh bagi dia untuk menjamakkan dua salat, ya, menjamakkan salat baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir, menggabungkan antara salat zuhur dengan salat asar, ya, atau jamak takhir yaitu salat asar, salat zuhur diundurkan ke salat asar. Demikian juga antara maghrib dan isya, jamak takdim, isya dimajukan ke salat maghrib, atau sebaliknya jamak takhir, maghrib diundurkan ke salat isya, ya, ini diperbolehkan. Maka kata Syekh, jika memang perkaranya demikian, maka jika datang untuk salat, maka si penanya ini harus segera sholat pada waktunya. Kalau memang di dalam kondisi dalam perjalanan kemudian ada dia beberapa orang teman-temannya lagi bersama dia, maka sholat berjamaah bersama mereka. Kalau memang di jalan dan tidak ada orang selain dia, maka dia sholat meskipun harus sendiri sholatnya, ya. Namun kata Syekh, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan salat berjamaah, ya. Kalau memang ada di jalan biasanya ada tempat untuk parkir, maka parkir di situ kemudian salat di tempat tersebut, baik berjamaah kalau ada temannya atau sendirian kalau memang tidak ada temannya. Jangan ditunda salatnya sehingga keluar dari waktu. Kata Syekh, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'alallahu min amrihi yusra." Yaj'alallahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan bagi dia kemudahan. Jazakumullahu khairan. Dan berikutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali, ada saudara Yusuf di Tangerang. Kami persilakan. Halo. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya soal hukum doa kunut di waktu subuh, Syekh. Di tempat kami salat subuh itu diwajibkan setiap subuh, dan bagaimana salat di belakang imam yang mewajibkan doa kunut tersebut, apakah kita mengaminkan dan mengikutinya hampir setiap hari, dan bagaimana dengan hukum tasyahud dalam menggerak-gerakkan jari? Menurut bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih fikir rubama tufir. Kula sa'akum salatul kunut. Kunutul fajar. Ini mudawam ala kunutul fajar. Nahnu kulluna hakara. Lalu salli wa ra'ala ima. Suma sa'anin hal. Yakul hal. Iza yani. Nu'aminuhum. Iza indama yad'un. ثم ثانيا نسألنا تحريك الأصابع عند التشهد. دعاء القنوت في الصلاة ولا سيما صلاة الفجر، هذه من المسائل التي فيها خلاف بين الفقهاء مشهور. و الذي في مذهب الشافعية مشروعية هذا القنوت في صلاة الفجر والمداومة عليه، ويرى جماعة من أهل العلم أن مشروعية القنوت إنما تكون في النوازل والمصائب التي تدهم الأمة، ف فيقنتون في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يداوم على القنوت إلا في النوازل، لم يداوم على القنوت إلا في النوازل. وذكرت فيما سبق أن الواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحرصوا على الاجتماع في بيوت الله سبحانه وتعالى وأداء الصلاة جماعة. وإذا وجدت بعض الخلافات في المسائل الفقهية تبحث بعلم، ولا تكون سببا للفرقة والتهاجر والتعادي والقطيعة ونحو ذلك مما قد يحصل، ولا يليق بالمسلم أن يكون كذلك. وتحريك الإصبع في الصلاة في التشهد ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Syekh menjelaskan bahwasanya masalah kunut, yaitu doa kunut tatkala salat, terutama tatkala salat subuh, ya, kemudian dilaksanakan secara kontinu, berkesinambungan, secara terus-menerus, ini merupakan masalah khilafiyah yang ma'ruf, yang di kalangan para fuqaha ahli fikih mereka berselisih tentang hukum kunut subuh yang dikerjakan secara terus-menerus. Yang kita tahu bahwasanya mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya doa kunut subuh dilaksanakan secara terus-menerus setiap subuh itu disyariatkan menurut mazhab Syafi'i. Namun adapun mazhab yang lain, ya, yaitu jamaah dari ahlul ilmi, dari para ulama, menyatakan bahwasanya kunut itu hanya disyariatkan tatkala ada musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin, atau ada peristiwa-peristiwa besar yang menimpa kaum muslimin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan kunut subuh secara terus-menerus, tetapi beliau kunut tatkala terjadi musibah atau terjadi peristiwa besar yang dialami oleh kaum muslimin. Saya menjelaskan bahwasanya yang wajib bagi kaum muslimin, ya, untuk saling tolong-menolong, kerjasama dalam kebajikan dan dalam ketakwaan. Dan hendaknya mereka bersatu, berkumpul, terutama di masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai masjid Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sarana pertengkaran, sarana perselisihan di antara mereka. Kalau terjadi khilaf di antara mereka, maka khilaf tersebut hendaknya dibahas dengan ilmiah, ya, tanpa harus gontok-gontokan, tapi dibahas, dipelajari secara ilmiah. Dan bukan merupakan masalah seperti ini, masalah khilaf, ya, bukan merupakan sebab sehingga mereka akhirnya saling boikot di antara mereka, ya, saling memutuskan hubungan di antara mereka. Dan ini perkara yang tidak pantas dikerjakan oleh kaum muslimin. Adapun masalah menggerakkan jari tatkala tasyahud, maka itu ada datang dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, jazakumullahu khairan ya Syekh. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali, ada Al-Akh Abu Kasyah di Cikarang, Bekasi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Afwan, saya bertanya keluar dari materi. Boleh izinkah? Ya, bagaimana? Karena kodarullah di suatu perusahaan jadi seorang atasan gitu. Yeah. Terus ada anak buah yang seharusnya lembur, tapi dia izin untuk tidak lembur karena dia mau ke gereja. Jadi non muslim dia, Kristen. Nah, terus sikap anak bagaimana sih? Apakah kalau anak memberi izin itu termasuk ta'awun atau bagaimana? Ya. Gitu. Syukran saya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yalzam al-ummal an yashtagilu fi hadha al-waqt. Lakin ahad al-ummal nasrani yasta'adhin minni li'anna indahu ibadah fi al-kanisa. Ana kamudir mada afal lashin hadha nizam dawla an asmah lahu, lakin هل أتعاون معه على الشر إذا أذنت له؟ ماذا ما موقفي الصحيح من هذا الرجل؟ موقفك الصحيح فيما يظهر لي أنك تكسب إدارتك لهذا الرجل، فتعامله بالحسنى واللين والكلام الطيب عملا بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. تعاملها هذه المعاملة مع عناية منك بدعوته إلى الإسلام وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الإسلام، ونسأل الله عز وجل أن يكون في وقت قريب من عباد الله المسلمين. ونأتي بهذا إلى نهاية لقائنا في هذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Kata Syekh, mungkin sikap yang benar yang menurut beliau yang nampak bagi beliau yang harus dilakukan oleh penanya ini, yaitu sang penanya hendaknya, bapak hendaknya bermuamalah dengan orang Nasrani ini dengan muamalah yang lembut, ya, kemudian dengan perkataan yang baik kepadanya, ya. Nah, ini kita sebagai sarana untuk mendakwahi orang tersebut sementara bapak menjadi atasan dia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum 'an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian, ya, untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, ya. Oleh karenanya kesempatan bapak sebagai atasan hendaknya digunakan untuk bersikap baik kepada orang ini sambil mencari-cari kesempatan untuk mendakwahi orang tersebut, ya. Sebisa saja kalau Allah berkehendak dalam waktu dekat orang tersebut akan masuk Islam dan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pendengar Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa disampaikan oleh beliau pada sore hari ini di Kota Madinah atau malam hari di tanah air, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.